pesu melali cemedaya sagetang nepukin mantan tunangan. Subani makaloraga sing tan ketemu oliang kerasa antin tiang ijani henken kabarnya jani ala pergi subanglah tunangan kenyang manis nenyautin norahan lupa didi pang janji singi dangan sabang epi reno ada rasa kena negelak bareng janji rindu rindu nema kamu janji daman daman nema kamu oh oh get you back patang gumine disubane makalo raga sing tang ketemu oli yang kerasa hati tiang ijani hengken kabarnya jani ala peke subangela tunangan kenyang manis nenyautin norahan lupa didi yang nanti mewali nyumoni nyumoni matunangan nyumoni ngucapan janji singi dangan sabang nepi mirenu ada rasa kresna negelak bareng janji rindu nema kamu janji daman, daman nema kamu.